tumpah tercurah habis, tak tinggal lagi. Begitu juga cintamu padaku, cinta hanya separuh hati, kau lepas kembali. Apa sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah ke hampa. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Sakitnya hati kecewa karena cinta. Bila kau lihat pemuda yang lebih gaya, cintamu pun segera berpindah kepadanya. Nanti di suatu masa kau juga akan merasa betapa sakitnya hati kecewa karena cinta. Betapa